الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita berbagai limpah kurnia yang terbesar sekali iaitu nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan kita di dalam iman, di dalam Islam hingga ke akhir hayat kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita terus taufik untuk kita mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara jalan-jalan yang akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah melaksanakan segala kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendalami ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mengetahui apa-apa yang dikehendaki yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga kita cuba melaksanakannya dan juga kita mengetahui dengan ilmu itu apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarangnya hingga kita meninggalkannya. Alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita teruskan membaca kitab Syekh Sunnah karangan Syekh Sajid rahimahullahu taala. Masih lagi kita dalam pembicaraan berkenaan dengan Ihya'ul Mawat yang bermaksud menghidupkan tanah yang terbiar, di mana kita telah terangkan dalil-dalil diperbolehkan, disyariatkan menyuburkan, menghidupkan, mengerjakan tanah-tanah yang terbiar. Kemudian kita telah terangkan barang siapa yang mengusahakan tanah terbiar itu dengan syarat-syaratnya, maka tanah tersebut menjadi hak miliknya. Menjadi hak miliknya, dia berhak untuk melakukan apa jua di atas tanah tersebut. Artinya kalau esok lusa dia ingin menjualkannya, dia ingin menyewakannya, meminjamkannya, maka itu semua dibolehkan. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, man ahya arban maytatan fahiyalah. Siapa yang menyuburkan tanah tandus, tanah terbiar, maka tanah itu menjadi miliknya. Namun demikian, di situ terdapat situasi-situasi yang mana hak tersebut, ini hak miliknya terhadap tanah yang dia kerjakan itu, boleh gugur. Iaitu bagaimana dalam kitab buku surat 152, gugurnya hak orang yang telah menguasai tanah dan dia memberi tanda dengan suatu tanda atau memagarinya dengan pagar, kemudian dia tidak menggarapnya, tidak mengusahakannya menjadi produktif, maka haknya menjadi gugur setelah keadaan ini berlangsung selama 3 tahun. Jadi di sini hukum fiqahnya adalah dia sentiasa menjadi pemilik tanah tersebut, sama ada dia telah membuatkan tanda, yang dia buatkan paritnya misalnya, ataupun dia buat pagar sekali lagi bagus. Ya benar, itu adalah hak miliknya. Tapi kita tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada tak apa-apa usaha di atas tanah tersebut? Kalau tetap begitu saja, sebagaimana yang dia mula-mula ambil tanah tersebut, dia mula-mula pagar, maka kata ulama, gugur haknya. Tanah tersebut bukan lagi jadi hak miliknya. Apa dalilnya? Sedangkan Nabi SAW mengatakan, kalau dia dah pagar, kalau dia dah hidupkan, maka itu adalah hak miliknya. Maka dalilnya, kata Syekh Sajid rahimahullah ta'ala, dari Salim bin Abdullah, bahawa Umar bin Ibn Khattab radhiyallahu anhu berpidato di atas mimbar. Yang maksudnya, siapa yang menyuburkan tanah yang terbiar, maka tanah itu menjadi miliknya. Bagi yang mengabaikannya selama lebih dari 3 tahun, ia bukan lagi menjadi haknya. Kerana ramai orang yang mengabaikan tanah yang telah dikuasai tanpa mereka kerjakan, yang ini mereka usahakan. Jadi dalilnya daripada suatu khutbah daripada Khalifah Rashidah iaitu Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia telah mengatakan ataupun menyebutkan hukum ini di hadapan para sahabat, dan tidak diketahui siapa-siapa pun daripada sahabat yang mengingkarinya. Tak boleh. Mana kamu dapat 3 tahun? Mana ada dalil dan sebagainya? Tak ada yang kata demikian. Jadi ini dinamakan satu ijma'. Ini antara bukti-bukti ataupun contoh-contoh ijma' yang berlaku dari kalangan para sahabat. Jadi seorang daripada sahabat mengeluarkan satu hukum, mengeluarkan satu fatwa. Kemudian di depan sahabat ramai, orang semua ketahui. Lebih-lebih lagi kalau dia seorang khalifah. Jadi biasanya segala urusan khalifah, perintah, larangannya semua diketahui oleh umum. Kemudian tidak ada yang menentangnya. Dan kita tahu para sahabat tidak takut dengan siapa-siapa melainkan pada Allah Subhanahu Wataala. Dan mereka berkata yang benar walaupun pedas, walaupun pahit. Walaupun tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka lebih sayang dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah SAW. Mereka lebih sayang kan? Dan kejunjung perintah Allah Subhanahu Wataala. Mungkin zaman sekarang, alamak segan lah, dia lagi senior dan sebagainya. Dia dah lama kat sini, dia imam ataupun dia ustaz besar dan sebagainya. Tak mula cakap apa-apa yang berlawanan dengan fatwanya ataupun dengan pendapatnya. Tapi kalau zaman sahabat, tidak. Ya, mereka apabila, bahkan kalau kita lihat sejarah, apabila Umar bin Khattab naik nak menjadi khalifah itu, dia sendiri yang katakan kepada sahabat, kalau aku benar maka kamu taat kepadaku, kamu wajib taat kepadaku. Tapi kalau aku salah, faqawwimuni. Maka apa? Faqayyimuni maknanya kamu betulkan aku. Jadi kata sahabat, kami akan betulkan engkau dengan pedang ini kalau perlu. Yang main-main. Mereka tak gentar pada siapa-siapa walaupun dia sehingga Allah SWT seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sebagainya. Jadi tidak ada kita dengar para sahabat mengingkari hukum seperti ini. Ini seperti juga yang berlaku pada hari Jumaat. Apabila orang makin ramai, dulu khutbah hanya satu saja. Nak masuk waktu Jumaat, waktu Zuhur tu, maka akan dilaungkan azan. Itu zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Umar bin Khattab, lama. Zaman Uthman bin Affan juga beberapa ketika. Tapi bila lah ramai orang masuk Islam, ramai yang datang ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi pula, tak begitu besar. Kemudian orang makin ramai nak siap-siap untuk sampai, mendengar khutbah, untuk tunaikan solat Jumaat selepas itu, agak sempit. Maka Uthman bin Affan beristihad, dia perintahkan muazzin itu, Bilal itu suruh azan 2 kali. Satu sebelum waktu, kemudian satu lagi bila masuk waktu. Jadi bila mereka dengar azan yang pertama itu mungkin sejam ataupun setengah jam sebelum waktu Zuhur itu, sebelum waktu Jumaat yang betul itu, maka mereka dah mula get ready. Siapa yang sedang bekerja di ladang ataupun sedang berjual beli di pasar dan sebagainya, sudah mula balik rumah atau mula nak mandi dan sebagainya, kemudian terus pergi ke masjid dalam setengah jam ke satu jam tu sempatlah sampai. Zaman dahulu bukan semua orang naik kereta. Kereta pun sekarang pun susah nak sampai setengah jam, mula dekat-dekat pun. Jadi itu berlaku. Bila masuk waktu akan diazan macam biasa, kemudian terus imamnya apa akan berdiri dan berkhutbah. Jadi ada 2 azan. Ini tak pernah dilakukan dalam waktu Rasulullah SAW, dalam zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ada tak kita dengar ada sahabat yang kata, Uthman, ni adalah satu perkara yang diada-adakan dalam agama. Ini bid'ah, tak boleh buat. Ada tak? Kamu telah buat satu benda yang salah. Tak ada, semua setuju. Boleh je. Tak ada masalah. Jadi kalau demikian, kalau ikut kaedah, ini lagi satu contoh ijma' dari para sahabat bahawa dibolehkan perkara tersebut. Sebenarnya masalah ini bukan benda baru. Azan 2 kali untuk satu solat ni bukan pertama kali dilakukan. Cuma kita yang tak amalkan. Kita amalkan untuk apa? Solat apa? Solat Jumaat. Tapi Rasulullah SAW dah amalkan dari dulu lagi. Tiap-tiap hari ada 2 azan untuk satu waktu. Siapa tahu? Solat subuh. Solat subuh, waktu yang betul ada azan. Sebelum itu dalam satu jam ke gitu ada azan lagi. Azan pertama, kata Rasulullah SAW kepada Bilal, kat azan yang pertama tu, supaya apa? Orang yang sedang qiyamul lail boleh rehat. Boleh nak cepat-cepat nak habiskan, nak witirkan, witir. Kalau yang nak bangun apa tu, nak puasa, boleh bangun, dah mula nak bersahur. Ataupun yang masih tidur dah mula nak bangun, get ready. Bangun ni terperanjat nak pergi solat subuh, pening kan. Macam-macam lupa, kunci lupa, songkok lupa, apa semua lupa, ni susah pula. Accident pula . Jadi kasih time, kasih allowance untuk orang ramai untuk ke satu masjid dan menunaikan solat subuh berjemaah. Jadi ada dua azan dalam untuk satu waktu, satu sebelumnya, satu memang waktunya. Jadi ini memang ada asalnya daripada sunnah. Jadi Uthman bin Affan mengambil daripada sunnah tersebut untuk jumaat, kerana sebabnya sama, maslahatnya sama, dia berijtihad. Dan alhamdulillah beliau sebenarnya tidak melakukan apa-apa cara yang ada-adakan, cuma tak pernah dilakukan, tapi ada asalnya dan dia disetujui oleh para sahabat. Jadi jangan ada orang yang katakan, oh, dua azan ni semua tak boleh, saya nak pergi masjid yang ada satu azan aja. Ni dia kata apa, zaman Rasulullah SAW ada satu azan ni waktu jumaat. Dia terlupa bab ini . Waktu ulama telah menerangkan sebenarnya, mungkin dia kurang membaca dan seterusnya. Baik, itu masalah. Jadi contoh yang saya nak terangkan di sini adalah tentang ijma, bahawa apabila ada satu pendapat diutarakan oleh sahabat, kemudian pendapat itu diketahui oleh orang ramai, kemudian tidak ada nukilan riwayat bahawa mereka mengingkarinya, maka kita tahu, kita boleh yakin bahawa itu adalah satu ijma dari para sahabat, kerana tak mungkin mereka diam kalau dia satu kemungkaran. Baik, tapi zaman sekarang tak semestinya. Zaman sekarang mungkin ada kemungkaran yang dilakukan, mungkin oleh orang besar, mungkinlah agaknya mufti pun laku kemungkaran, tapi tak ada orang berani nak cakap tu. Mungkin zaman sekarang dah ada rosak dan lain, tapi zaman sahabat, zaman awal-awal tabi'in, itu hampir mustahil, sebab mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerana mereka ni, memang sifat mereka itu akan memerintah kepada ma'ruf, kebaikan, dan mencegah daripada kemungkaran. Mereka ini benar-benar beriman kepada Allah SWT. Baik, kemudian Hadi Umar memberikan tempo had gugurnya hak orang yang menghidupkan tanah yang terbiar itu selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Tak kerjakan juga, kita ambil balik, kita boleh berikan, serahkan kepada orang lain yang ingin mengerjakan dan mengusahakan tanah terbiar tersebut. Kemudian dari Tawus rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adiul ardi lillah walil rasul, thumma lakum min ba'd. Faman ahya ardan maitatan fayyalah wa laysa li muhtajirin ba'da 3 sinin." Tanah-tanah tua yang pernah ditinggali manusia menjadi milik Allah dan Rasulnya. Kemudian untuk kalian sesudah itu, siapa yang menyuburkan, menghidupkan, mengusahakan tanah yang terbiar, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan tidak ada hak lagi bagi orang yang mengabaikan tanah itu lebih dari 3 tahun. Ini diriwayatkan daripada Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal. Satu kitab yang besar, cakapnya pasal harta benda. Semua benda tentang harta benda disebutkan dalam kitab Al-Amwal ni. Termasuk kitab salaf yang besar tentang hukum hakam harta benda. Menunjukkan bahawa ulama bukan hanya cakap pasal ibadat, akidah, tapi mereka cakap pasal hal-hal dunia. Kerana apa? Kerana kalau hal dunia pun tak selesai lagi, tak sempurna lagi, maka macam mana kita nak beribadah kepada Allah SWT? Kalau kita sekarang hal dunia kita tak selesai, kat rumah lagi masih ada lagi yang belum makan, yang lapar pun semua, tak mungkin kita duduk sini lah belajar. Mesti kita dah sibuk cari makan dan seterusnya. Jadi itulah baru kita boleh fikirkan tentang ibadah-ibadah lain yang sunat, menolong orang dan sebagainya. Kalau kita punya hal tak selesai, macam mana kita nak selesaikan hal orang lain? Jadi mereka mengambil penting dan menerangkan hukum mahkam berkenaan dengan muamalat, hubungan antara manusia dan manusia dan sebagainya. Namun demikian, kalau ini sebuah hadis dari Rasulullah SAW, hadis ini ada masalah sedikit. Iaitu diriwayatkan daripada Tawus. Tawus berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa Taus ini? Apakah dia pernah jumpa dengan Rasulullah SAW? Maka jawabnya, Taus ini seorang tabi'in. Dia tak jumpa dengan Rasulullah SAW. Tak hidup zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dah wafat, baru dia hidup. Dia tak pernah jumpa. Jadi dia seorang tabi'in yang hanya jumpa pada sahabat. Jadi dia terputus sanadnya antara beliau dengan Rasulullah SAW. Oleh kerana itu hadis ini dinilai sebagai dhaif. Kalau hadis ini dah sahih, dah tak payah pakai pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pasal hadis ini dah cukup kuat dah. Baik. Oleh bagaimanapun, ini satu riwayat digunakan oleh ulama. Dan Taus ini seorang ulama yang besar pula bagaimanapun. Tetapi dalam ilmu hadis, bila terputus, mungkin dia ambil daripada orang yang boleh dipercayai ataupun yang tidak boleh dipercayai. Jadi ada kemungkinan. Jadi mungkin dia orang yang benar, mungkin orangnya tak benar. Yang ini berkata bohong. Jadi dalam masalah agama, kita mesti berlaku warak. Kita tinggalkan yang kita ragu-ragu, kita ambil yang yakin. Baik. Kemudian, jadi dalilnya yang kuat adalah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang menyuburkan tanah orang lain tanpa izin. Sesungguhnya apa yang berlangsung pada pekerjaan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, bahawa apabila seseorang memakmurkan sebidang tanah yang dia duga kuat sebagai tanah nganggur, yani tanah terbiar, artinya tidak bertuan. Kemudian datang seseorang lain dan dia membuktikan bahawa tanah itu miliknya. Ha, ini grant dia. Ha, ini nama aku kat sini. Kau telah mengerjakan, makmurkan tanah aku. Kau tanam pokok pisang ni semuanya. Ini tanah aku sebenarnya. Ha, maka ia boleh memilih dalam persoalan ini. Wah, ini satu kes yang mana dia lihat tanah ni terbiar lama dah bertahun-tahun. Ingat tak ada orang punya dan dia agak jauh daripada perkampungan. Yang sebagaimana kita terangkan dahulu. Lalu dia pun mula memajaknya, mulalah mengusahakan tanam dan sebagainya. Tiba-tiba tuan tanah datang dan dia bawa bukti ini tanahnya betul. Jadi bagaimana? Rasulullah SAW, siapa yang hidupkan tanah terbiar itu dia punya. Ha, tapi sekarang ni ada tuannya. Jadi dalam hal ini, ada dua pilihan. Kita lihat, ada kalanya, yang pertama, satu dia minta dikembalikan tanahnya. Sebab ni memang tanahnya. Aku nak tanah aku balik. Tapi pekerjaan ni dah subur, dah makmur, dah ada pokok, dah mula nak buah dan sebagainya, takkan dia dapat free. Bagaimana dengan penat lelah orang yang mengusahakannya? Ha, maka dia mestilah membayar upah kerja. Kalau buat macam ini, satu pokok berapa? Ha, jadi kira-kira ada berapa ratus pokok? Ha, bayarlah 5-6 ribu misalnya. Ha, jadi kalau pokok sawit misalnya zaman sekarang makin mahal, minyak makin mahal ke apa ke, ha, mungkin lebih. Jadi dia kena bayar upah kerja. Kalau tidak orang tu rugi. Jadi dia boleh ambil tanah tersebut. Jadi buah tu pun boleh diambil. Tak apa. Ataupun dia mengalihkan pemilikan kepada si pengusaha tadi. Penggarap tu pengusaha tadi. Nah, tanah ni kau ambil lah. Tapi kau kasih aku duit. Setelah dia menerima bayaran. Tanah aku lebih kurang ikut market dia macam ini. Kau bagilah. Kau bayar aku, sama ada hutang ke cash ke, kau ambillah apa yang kau tanam tu, kau punya, kau dapat tanah ni. Kalau apa ni dia terima, maka terjadi tanahnya. Jadi ada dua pilihan. Dan ini kalau kita lihat memang satu keadilan. Kita tak apa ni, tak berikan hanya kepada tuan tanah sebab dia adalah milik tuan tanah sahaja. Sebab ada di situ apa? Ada syubhat kerana dia melihat tanah itu terbiar dan dia sangka bahawa inilah tanah mati ataupun tanah terbiar, kemudian dihidupkan sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan dan membolehkannya. Jadi takkan dia menanggung rugi je di situ. Baik, kalau ditanya kenapa tak cek dengan pejabat tanah ke apa semuanya, mungkin zaman dulu tak ada sistem. Sekarang pun kalau pejabat tanah awak tanya pun makan berbulan cerita pasal geran dan sebagainya. Apalagi zaman dulu. Jadi kalau di negeri-negeri macam kita ni semua dah tepat, ada komputer semuanya, tak adalah alasan dia kata ni tanah terbiar dan sebagainya. Jadi ada tak hadis ataupun dalil mengenai hukum ini? Jadi kata pengarang kita, dalam hubungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya ardan maitatan fahiyalah wa laisa li'irqi zalimin haqqun. Artinya siapa yang menyuburkan tanah yang tandus, yang terbiar, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan untuk jerih payah orang zalim tidak mempunyai hak apa-apa. Jadi orang ini, dia kalau menganiaya, dia tak dapat apa-apa pun daripada penat lelahnya. Kalau dia datang kat tanah orang, dia suburkan, dia tanam dan sebagainya. Macam sebagian orang buat, nampak orang tak datang, dia tanah kat belakang tu, dia mulalah tanam apa semuanya. Dia menganiaya sebenarnya, dia menceroboh. Kat Singapura, ada sign kena tembak, dia boleh kena tembak. Jadi maksudnya, kalau dia memang zalim, dia tak dapat apa-apa. Tapi orang ini, dia tak zalim. Dia tidak zalim. Dia nak buat kebaikan, dia nak mahfulkan tanah yang terbiar ini. Jadi hukumnya lah lain. Jadi tentu sekali dia dapat sesuatu. Kemudian mengenai dengan membagi-bagikan tanah, barang tambang dan air. Barang tambang ni ma'adin, artinya kita katakan bahan galian. Bahan galian yang ada dalam tanah, mungkin timah ke, mungkin perak ke, kemarin dekat Mersing, emas lah, jarang lah, ataupun mata air. Maka seorang penguasa yang adil boleh membagi-bagikan tanah yang terbiar. Tanah yang terbiar ke tanah yang tak terbiar. Barang tambang ini bahan-bahan galian dan air kepada peribadi, individu, selama ada maslahatnya. Tidaklah ada imam yang adil, bukan imam yang tak adil, kasih pada kroni dia saja. Jadi Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan hal itu. Begitu juga para khalifah sesudah beliau. Seperti yang dapat dilihat pada hadis-hadis berikut ini. Yang pertama dari Urwah Ibn Zubair bahawa Abdul Rahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW pernah membahagiku, yang ini membagi kepadaku dan Umar tanah di tempat anu, tempat sesuatu tempat lah. Kemudian Az-Zubair menemui keluarga Umar dan membeli bahagiannya, yang ini bahagian Umar. Lalu datanglah Uthman. Bukan datanglah Uthman, lalu dia datang kepada Uthman. Terjemahan dia kurang tepat. Jadi Zubair, dia beli bahagian daripada Umar, lepas tu dia datang jumpa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan dia berkata, sesungguhnya Abdul Rahman bin Auf mendakwa bahawa Nabi SAW membagi-bagikan tanah itu dan tanah itu kepadanya dan kepada Umar. Dan aku sungguh telah membeli bahagian keluarga Umar. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pernah membagi-bagikan tanah yang terbiar kepada para sahabat. Untuk apa? Untuk mereka hidupkan, untuk mereka makmurkan, usahakan. Jadi kalau dah usahakan, dia dah pagar dan sebagainya, maka dia dah jadi hak miliknya. Kalau ada orang datang nak beli, boleh tak dia jual? Jawabnya boleh, dia jual. Jadi itu kesimpulan daripada hadis ini. Kemudian Uthman berkata, kesaksian Abdul Rahman boleh saja. Dia mempunyai hak dan mempunyai kewajipan. Maksudnya Uthman radhiyallahu an menerima kesaksian Abdul Rahman bin Auf, Rasulullah SAW pernah beri kita tanah, aku dapat, Umar bin Khattab dapat. Dan syahadahnya, yakni kesaksiannya, dia boleh saksikan untuk dirinya, untuk haknya, dan juga orang lain boleh jadi saksi atasnya. Itu maksudnya daripada hadis ini, ataupun daripada riwayat ini. Yang penting boleh bagi-bagikan tanah. Jadi jangan kita katakan, oh tanah terbiar ni semua tak boleh orang kacau. Tak ada pula macam itu. Pemerintah boleh membagi-bagikan tanah tersebut jika dia melihat maslahatnya. Sebenarnya lebih daripada itu, dia boleh memberi tanah, dia boleh mengambil tanah. Yang tadi dia ambil balik tanah, dia dah berikan pada orang, orang tak makmurkan, dia ambil balik tanah. Bahkan lebih daripada itu, kalau tanah itu bukan tanah terbiar, tanah hak milik orang, ada grantnya pada orang, orang dah beli dulu. Kalau perlu dia ambil kerana maslahat negara, dia boleh ambil dan bayar ganti rugi. Macam zaman sekarang, masjid kat apa ini ada projek, lalu kat masjid ke, kat kuburan ke dan sebagainya. Jadi kerajaan nak ambil, kadang kita marah-marah dan sebagainya. Lebih daripada itu pernah berlaku zaman Rasulullah SAW, zaman Rasulullah SAW masjid kecil, keliling dia semua rumah-rumah, rumah Rasulullah SAW, rumah isteri-isteri Rasulullah SAW, para sahabat. Kalau sekarang kita pergi, yang kita sembahyang tu banyak kat rumah-rumah orang. Tapi apa berlaku zaman khalifah selepas itu, Uthman bin Affan bila dah besar, kekuasaan Islam, Orang dah makin ramai di arah Madinah dan masuk nak solat kat dalam masjid Nabi SAW, nak besarkan masjid. Jadi dia terpaksa pujuk satu-satu, dia pujuk tuan-tuan rumah, tuan-tuan tanah yang ada kan di keliling masjid Nabi. Kemudian dia bayar balik, kemudian lepas tu dia besarkan masjid tersebut sampailah. Kemudian khalifah lepas itu ada yang degil, tak mau juga jual. Tetapi Uthman bin Affan ataupun kadang-kadang khalifah tu akan terus pujuk dan akhirnya dia akan mengalah juga. Sebab sebenarnya dia tak payah pujuk, dia boleh saja paksa. Jadi yang demikian tu kita kenalah. Tapi dengan syaratlah mesti ada maslahat. Jangan saja-saja nak kenai orang ke dan sebagainya. Dan syaratnya mesti ganti. Mesti bayar ganti rugi. Sampai orang tu puas hati lah. Sekarang pun sama juga hotel-hotel dikeliling dan sebagainya. Mekah, di Madinah pun telah diambil oleh kerajaan. Kalau dia tak buat macam itu, kita datang tak ke tempat. Memang sesak. Jadi untuk masalah umum, masalah rumah, maka bolehlah diambil tanah. Tapi dilakukan oleh kerajaan yang adil. Dan bagaimana nak tahu dia adil ke tak adil, kadang-kadang susah. Kalau ada dua orang nak kata dia adil, ada kata dia adil, ada kata dia tak adil. Jadi ini semua sebenarnya kita kena husnuzan saja. Kemudian terserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Taala. Banyak kita cakap, takut banyak dosa. Kemudian yang kedua, dari Al-Qamah bin Wa'il, dari bapaknya, bahawa Nabi SAW membahagikan kepadanya tanah di Hadramaut. Satu lagi hadis, Nabi SAW pernah beri tanah yang terbiar kepada sahabat. Hadramaut di mana? Di Yaman. Kemudian nombor tiga, dari Umar bin Dinar berkata, manakala Nabi SAW datang di Madinah, beliau membagi-bagikan tanah kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Satu juga hadis menunjukkan boleh bagi-bagikan tanah terbiar. Yang keempat, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW membagi-bagikan kepada Bilal ibn Al-Harith Al-Muzani barang tambang, iaitu bahan galian yang ada di dataran tinggi Qabaliyah, di kawasan dekat dengan laut, dan di dataran rendahnya. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Abu Yusuf berkata, Abu Yusuf ni adalah salah seorang ulama yang masyhur, anak murid Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah ni ada dua murid yang amat masyhur. Satu namanya Abu Yusuf, lagi satu Muhammad ibn Hasan. Dan hampir-hampir dua orang ini macam ada mazhab sendiri. Ini ulama yang masyhur daripada kalangan mazhab Abu Hanifah. Jadi dia berkata, sungguh aku telah telusuri sejarah ini. Aku telah kaji riwayat-riwayat berkenaan dengan memberi tanah dan sebagainya. Bahawa Nabi SAW membagi-bagikan tanah, barang tambang, ini bahan galian dan air. Demikian juga halnya para khalifah sesudahnya. Rasulullah SAW memandang hal itu berguna kerana dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Islam. Dia bagikan pada orang-orang ini supaya mereka sayang dengan Islam. Ini nak jinak-jinakkan orang dengan Islam. Dan yang kedua, dapat memakmurkan tanah. Dan dia juga dapat menghidupkan, mengusahakan tanah. Satu orang, kalaupun family dia ramai macam mana, kalau dia ada tanah sampai 100 ekar, mana dia boleh kerja kan? Jadi tak logik lah. Jadi kita kata selalunya, kita bagi-bagikan kepada orang. Itu lebih baik. Begitu juga para khalifah, mereka memandang bahawa cara ini akan dapat memperkayakan Islam dan melumpuhkan musuh. Dan mereka berpendapat bahawa apa yang mereka lakukan itulah jalan yang terbaik. Kalaulah tidak ada hal yang demikian, tentu mereka tidak melakukannya dan mereka tidak akan memotong hak orang Muslim ataupun mu'ahid. Itu sebenarnya dalam kitab Arab. Yakni, kita akan ambil tanah orang sama ada Muslim ataupun orang yang mu'ahid, orang yang bukan Islam, yang duduk bersama-sama dengan orang Islam dengan perjanjian. Baik. Kemudian yang terakhir, menarik tanah dari orang yang tidak menggarapnya, yang mengusahakannya. Jadi hakim membagi-bagikan tanah, barang galian dan air hanyalah semata-mata demi kemaslahatan. Jika kemaslahatan ini tidak berlaku, tidak direalisasikan lantaran mereka tidak digarap, oleh orang yang dibagi-bagikan dan tidak pula memproduktifkannya, maka barang tersebut dicabut daripadanya. Jadi bukanlah satu keadilan, kebijaksanaan kita teruskan, kita biarkan tanah yang kita berikan kepada orang itu kepada orang yang tak memakmurkannya. Jadi dia boleh mengambil balik. Nombor satu dalilnya adalah dari Umar bin Shu'aib, dari bapaknya, bahawa Rasulullah SAW membagi-bagikan sebidang tanah kepada beberapa orang dari Muzainah atau Juhainah. Inilah satu syak, siapa kabilah dia, Muzainah ke Juhainah. Agaknya dia dengar, dia tak pasti, dia sebutkan atau. Ini biasa menunjukkan waraknya perawi-perawi hadis. Yang mereka tak pasti, mereka sebutkan tak pasti. Kemudian macam mana kita nak tahu mana satu yang betul, nak pastikan. Kita carilah daripada riwayat lain dan sebagainya. Ulama-ulama hadis akan cari kepastian. Kalau kepastian itu penting. Kalau seperti ini Muzainah ke Juhainah, tak perlu penting bagi kita. Hukumnya tak berbalik kepada kaum atau kabilahnya. Yang penting ada satu tanah Rasulullah SAW bagi kepada satu kaum. Kemudian mereka tidak memakmurkannya. Mereka tinggalkan saja. Lalu datanglah satu kaum lain yang memakmurkannya. Kemudian orang-orang Juhainah ini ataupun Muzainah ini mengadukan hal mereka kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lantas dia berkata, kalaulah itu dariku atau dari Abu Bakar, niscaya aku akan mengembalikannya. Tetapi dari Rasulullah SAW. Maknanya apa? Siapa yang berikan kamu tanah ini? Tanah ini adalah daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kasih kepada kumpulan Juhainah ini ataupun kabilah Muzainah ini. Oleh kerana Rasulullah yang kasih, Umar bin Khattab terpaksalah pulangkan balik kepada siapa? Kepada Juhainah dan Muzainah ini. Sebab Rasulullah dan Umar bin Khattab pandang itulah pemberian Rasulullah SAW. Jadi dia tak nak apa? Dia tak nak apa ni, kata orang tu melangkah atas apa ni pemberian Rasulullah SAW. Dia tak nak ubah. Tapi kalau dia daripada Abu Bakar ataupun aku punya, tentu sekali aku dah ambil balik daripada kamu, aku berikan kepada orang yang memakmurkannya. Sebab itulah hukum. Nah, di sini banyak contoh bahawa khalifah selepas Rasulullah SAW amat menghormati kan keputusan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan macam sekarang bila dah take over aja guru presiden, dia pula jadi presiden ataupun chairman dan sebagainya. Dia buat, tak pedulikan aja apa yang orang dahulu dah bincang, orang dulu dah buat dan sebagainya. Datang dia ubah semuanya. Ini masalah. Nampak sangat dia punya apa, kata orang tu apa ni, sombongnya ke. Walaupun mungkin dia ada hak, dia ada kekuasaan, tapi itu tak sepatutnya. Kalau kita lihat macam contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia ambil alih pemerintahan kekhalifahan daripada Rasulullah SAW, pada Rasulullah SAW wafat, tentera Usamah tu dia teruskan, suruh terus pergi memerangi tentera Salim, orang-orang Rom, melalui arah Tabuk tu. Sedangkan ketika itu keadaan amat memerlukan semua orang Islam sebenarnya, semua tentera, semua askar yang ada waktu tu, kalau boleh nak dikumpulkan. Kemudian nak dihantar kan memerang orang-orang yang murtad. Ketika ramai orang murtad, umat Islam tak berapa kuat. Sana sini ada orang murtad, ada orang yang tak nak bayar zakat. Tapi oleh kerana menghormati keputusan Rasulullah SAW sendiri, kerana adalah utusan Rasulullah SAW telah menghantarkan Usamah ini dan askar-askarnya untuk berperang, berjihad, Abu Bakar kata teruskan, kamu teruskan, tak apa, kita akan apa, usaha dengan apa yang kita ada. Hormat akan keputusan Rasulullah SAW sebelumnya. Baik. Dan dengan tawakal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka mereka dapat mengalahkan orang-orang murtad yang tak nak bayar zakat tersebut. Demikianlah, kalau kita yakin dengan Allah SWT, tak takut kepada selain daripada Allah SWT, orang lain yang akan takut kepada kita sebab kita takut pada Allah SWT. Baik, terus kita teruskan. Kata Umar bin Khattab lagi, siapa yang memiliki tanah, yang di tanah pembagian, kemudian dia mengabaikannya 3 tahun, tidak dia memakmurkan, lalu ada satu kaum yang memakmurkannya, maka mereka lebih berhak terhadap tanah itu. Sama juga datang daripada Umar bin Khattab, dan tempohnya adalah 3 tahun. Yang kedua dari Al-Harith bin Hilal, Al-Harith Al-Muzani, Al-Harith Al-Muzani dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW membagikan Al-Aqid secara keseluruhan. Wah, ini satu kawasan yang besar. Wadi Aqid tu besar, sekarang dia dekat dengan kiblatan belakang tu, satu wadi yang amat besar sekali, tanah subur kat situ. Siapa dapat? Bilal. Bilal ibn Harith Al-Muzani. Kemudian dia berkata, pada zaman Umar dahulu, dia berkata kepada Bilal, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak membagimu agar kamu menguasainya dari manusia, melainkan beliau membagimu untuk kamu kerjakan. Maka ambillah sebahagiannya yang kamu mampu memakmurinya dan kembalikanlah sisanya. Jadi itu satunya nasihat dan peringatan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Bilal. Dia dapat tanah daripada Rasulullah SAW. Dia tak ambil balik, tapi dia kasih warning. Rasulullah SAW kasih untuk apa? Kamu makmurkannya. Jadi kamu makmurkan. Yang kamu tak mampu, kamu baik pulangkan saja. Pulangkan pada pemerintah. Pemerintah akan berikan pada orang lain. Jadi demikianlah sedikit sebanyak tentang hukum mahkam. Menghidupkan, mengusahakan tanah yang terbiar. Dan dari sudut umumnya kita tahu bahawa ini adalah satu kebijaksanaan, satu rahmat dari dalam syariat Islam ini, iaitu diinginkan kita memakmurkan apa yang kita ada supaya Islam kita jadi kuat. Dan bila kita kuat dari sudut apa ni, harta benda, insyaAllah kita akan kuat dari sudut agama dan juga dari sudut kenegaraan, umat kita akan makin kuat. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaAllah kita teruskan, walaupun kalau mungkin yang lebih ada kitab, bab yang berikutnya, saya pun tak ada kitab bahasa Melayu, ya, terjemahannya. Jadi kitab Arabnya tetap ada, alhamdulillah, yang kita mungkin terjemahkan. Jadi bab yang berikutnya adalah Al-Ijarah. Al-Ijarah tu artinya upah mengupah ataupun menyewa, sewa-menyewa. Dan definasinya, ijarah itu daripada kata-kata al-ajr, iaitu menggantikan, al-iwab. Dan sebab itu dinamakan at-tawab, iaitu pahala itu, sebagai ajr, ganti, ganjaran. Dan di dalam syariat pula, upah-mengupah ataupun sewa-menyewa itu adalah satu akad terhadap manfaat tertentu dengan gantinya. Jadi kita buat akad, ini ada satu manfaat, aku nak manfaat ini, aku ambil dan aku berikan gantinya. Manfaat dia saja, bukan barangnya. Barangnya aku tak ambil, kalau barangnya aku dah ambil, dah jadi hak milik aku, itu bukan upah-mengupah ataupun sewa-menyewa, itu dah jual beli. Jadi ini bukan jual beli, barangnya mesti dipulangkan balik. Tetapi aku memiliki manfaatnya. Memiliki manfaat. Kalau kereta tu bukan aku punya, tapi untuk dalam waktu tertentu itu aku bayar kau sekian-sekian banyak, manfaat daripada kereta tersebut aku pakai, aku gunakan, bawa sana bawa sini dan sebagainya, itu hak aku, kau tak boleh kacau. Jadi itu maksud daripada al-ijarah dalam syarak. Oleh kerana itu tidak sah sewa menyewa atau upah mengupah ni di dalam pohon-pohon, kerana nak dapat manfaat daripada buah-buahannya. Kenapa tak boleh? Sebab pohon ini, pohon itu sendiri tak dapat, tak ada manfaatnya. Yang ada pada buahnya. Buahnya apa kita buat? Kita makan. Bila kita makan, dah jadi apa? Hilang kan? Buah tersebut jadi ain, jadi hak milik kita. Dah tak boleh kita kembalikan kepada tuan punya. Oleh itu tidak sah kita nak sewa pokok kerana nak makan buahnya. Mana boleh? Kalau nak sewa pokok, nak duduk bawah teduhnya tu mungkin boleh lah. Nak makan buahnya, tak boleh. Tak boleh. Kemudian, tak boleh kita sewa pakai duit. Minta kau punya duit, aku nak sewa. Sebab aku nak pulangkan balik. Tak boleh lah. Dia sewa 2-3 hari. Okey, $1 aku sewa kau satu hari. 50 sen. Boleh lah. Tak boleh. Sebab $1 dia pakai, dia mesti dia akan habiskan. Dia akan gunakan ain dia sendiri. Benda tu sendiri akan habis. Tak ada manfaatnya kecuali ainnya sendiri, benda tu sendiri. Oleh kerana tak boleh kita sewa duit. Sewa duit tak boleh. ataupun yang semakna dengan dia. Cek ke tak boleh sebut cek eh? Tak boleh. Sebab kita akan pakai isinya. Begitu juga kita tak boleh sebut makanan untuk kita makan. Sebab kita lah makan, macam nak pulangkan balik. Manfaatnya kat dalam ainnya, dia tak ada manfaat lain. Dan juga makanan-makanan lain yang ditakar ataupun ditimbang, beras gandum ke ataupun buah-buahan, tak boleh kita sewa untuk kita makan. Ini jelas. Kerana kalau kita gunakan, kita manfaatkan, artinya kita akan habiskan, kita akan binasakan barang tersebut. Okay, sebab kita, ya, maksud daripada sewanya adalah daripada manfaatnya saja, bukan barangnya sendiri. Oleh kerana itu, tidak sah sewa-menyewa dalam binatang haiwan seperti lembu sapi, ya, lembu betina ataupun kambing ataupun unta untuk kita memerah susunya dan kita minum. Sebab susu yang kita ambil itu dah jadi kita punya, kita tak boleh pulangkan balik kepada tuan punya. Kalau kita nak sewa unta untuk kita tunggang, boleh, kita boleh pulangkan balik. Tapi susunya dah tak boleh, kalau susu kita ambil dah tak boleh. Kemudian manfaat yang boleh kita sewakan, kalau kita sewa mungkin dia adalah satu manfaat ain. Jadi benda itu sendiri boleh kita ambil manfaat dan boleh kita pulangkanlah maksudnya, dan dia tak hilang. Seperti menyewa rumah untuk kita tinggal dalamnya. Kena lihat apa fungsinya rumah untuk kita tinggal dalamnya. Bukan kita ambil siminnya, batunya, pasirnya, itu tak boleh lah. Pintu itu tentu tak boleh. Kalau untuk tinggal, dia tak ada merusakkannya, tak membinasakannya. Jadi boleh. Itu manfaat. Kita boleh sewa rumah ataupun ruko bersayara, apa ni, tumpang kereta, maksudnya apa ni, sebagai kenderaan kereta. Jadi kalau teksi ni, ini adalah satu akad sewa menyewa, sewa kereta sebenarnya. Cuma ni dengan apa, dengan drivernya saja. Mungkin kereta lain tak payah drivernya. Itu dia beza dia. Jadi dia dua-dua sekali, kereta dengan driver. Begitu juga bas dan seterusnya. Itu semua akad sewa. Kemudian mungkin juga manfaat itu bukan barangnya sendiri, tapi amalan yang boleh dilakukan oleh barang tersebut. Maksudnya benda itu boleh beramal. Seperti seorang manusia yang ada kepakaran tertentu, muhandis, seorang engineer misalnya. Kita boleh sewa kepakarannya untuk betulkan kereta kita ke, kenderaan kita ke, dan sebagainya. Ataupun benar orang yang buat rumah, tukang buat rumah, tukang kayu dan sebagainya, yang simen dan sebagainya. Kita sewa dia, bukan dia sendiri kita sewa. Tapi apa? Kemahirannya, amalan. Satu kerja yang dia lakukan dan kemahirannya. Dan nasal, orang yang menjahit baju ke dan sebagainya. Sebab orang yang apa ni, mewarnakan baju. Dan kawa, orang yang selikakan baju. Jadi kita boleh sewa amalan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Tetapi juga boleh kita ambil manfaat sewa-menyewa daripada orang itu sendiri. Bukan kerjanya, tapi orang itu sendiri. Secara umum, bukan satu kemahiran tertentu. Jadi ini kita panggil ni sebagai buruh kasar ataupun pekerja umum. Seperti khadam. Jadi apa juga kita suruh dia, dia buat. Wate pun dia kena buat, cuci kereta pun kena buat, cuci tingkap pun dia kena buat. Tapi kat Singapura tak boleh cuci tingkap, kat luar nanti jatuh. Sekarang orang ambil kamera. Benda-benda berbahaya tak boleh lah. Tapi maksudnya asal dia apa juga kita suruh, cuci lantai, cuci bilai semua boleh. Hantar nak pergi sekolah pun kita suruh dia juga. Jadi semua kerja dia buat lah. Ini sebab kita upah dia, kita sewa diri dia sendiri. Dia tak boleh kerja dengan orang lain. Itu maksudnya. Ini jadi kita dapat gambaran sikit sebanyak tentang sewa-menyewa. Kemudian dari sudut istilah pula, tuan yang memberikan manfaat tersebut kita namakan mukjiran. Ini nama dia lah. Kemudian yang kedua pula, orang yang keluarkan duit itu dia namanya mustajir. Mustajir. Jadi tuan punya rumah itu mukjir, orang yang menyewa rumah tu mustajir. Itu dari istilahnya. Dan barang yang yang diambil manfaat, yang disewakan itu dinamakan ma'jur. Kemudian upahnya, sewanya dinamakan ajr ataupun ujrah. Upah ataupun dinamakan kadar sewa sekarang ini. Dan apabila sahnya satu akad sewa menyewa, upah mengupah, maka manfaat itu sabit untuk siapa? Untuk orang yang menyewa. Sama macam jual beli. Kita kata setuju aku beli ni, kitab ni misalnya dengan $5, setuju. Dah tukar tangan aja, dah buku ni aku punya. Dia tak boleh kata tak jadilah dan sebagainya. Kalau dah lepas majlis, majlis akad tu, dah keluar daripada kedai, dia tak boleh kata aku tak jadi jual. Dan orang yang nak beli, dia tak boleh kata kepada tukang apa ni, toko buku tu, aku tak jadilah nak beli buku ni. Tak, maaf, tak boleh. Dah keluar daripada kedai, dah tak boleh pulangkan balik. Sebab dia akad yang lazim, yang putus. Sama juga dengan sewa menyewa, dia dah setuju je, dah sign saja, dah dia tak boleh kata dia kena lepas. Aku tak jadi nak sewakan rumah ini. Sama ada orang nak sewa dengan lebih besar harganya ke ataupun tidak ke, tidak boleh. Jadi ini akad sama macam jual beli. Jadi dengan itu tak boleh kita apa ni suka-suka buat akad ni, melainkan dengan kita faham apa yang kita nak sewa dan kita nak menyewakan. Kemudian tentang pensyariatannya, ini dalilnya, apakah dibolehkan dalam syariat? Jelas sekali dia dibolehkan mengikut Al-Quranul Karim dan juga mengikut sunnah, dibolehkan sewa menyewa ini. Dan begitu juga ijma, tak ada ulama yang kata tak boleh kita sewa menyewa ni, asalnya boleh. Nanti kita akan bicarakan bahawa ada manfaat-manfaat yang ulama tak kasih kita sewa menyewa, kita upah mengupah. Antaranya imam, boleh tak kita upah imam jadi imam kita? Boleh tak kita upah Bilal jadi Bilal? Boleh tak kita upah orang ajar Quran dan sebagainya? Itu perkara-perkara yang detail-detail lah. Tapi secara umumnya semua ulama kata boleh sewa menyewa, upah mengupah. Dan dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman, أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Dalam surah Az-Zukhruf Allah SWT berfirman, apakah mereka membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Ini orang-orang musyrikin. Kerana mereka mempertikaikan, kenapa Allah SWT turunkan wahyu kepada Muhammad, tak turunkan kepada orang yang lebih hebat daripada Muhammad, orang yang kat Taif tu, orang yang kat sini ni. Jadi kata Allah SWT, mereka ke nak bagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami yang membagi-bagikan di antara mereka ma'isyah atau kehidupan mereka, rezeki mereka di dalam hayat kehidupan dunia. Dan kami tinggikan darajat sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Dan kami jadikan sebahagian mereka tunduk kepada sebahagian yang lain. Ini jadi pekerja untuk sebahagian yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu wahai Muhammad lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi dalil di sini ada Allah SWT naikkan sebahagian orang darajat, Allah SWT jadikan sebahagian orang lebih tinggi dan orang lain rendah, jadi orang lain tunduk kepada orang lain. Ini dia bekerja kepada orang lain, ini ada upah mengupah, sewa menyewa, dia ni ada barang ini, dia ni tak ada, jadi dia ni boleh sewakan kepada orang lain dan sebagainya. Jadi itu memang Allah bagi-bagikan, tak ada satu orang, semua dia ada. Walaupun dia cuba, semua dia ada. Mungkin semua dia anak pula tak ada, mungkin semua dia ada, benda ni dia tak ada dan sebagainya. Jadi demikian Allah SWT membahagi-bahagikan rezeki di antara manusia. Jadi sebab tu kalau kita nak cari rezeki betul-betul, nak kumpul sekian banyak benda ni, sekian banyak benda ni, sekian banyak ni sebelum aku umur 40 tahun, 50 tahun dan sebagainya, tak payahlah. Allah SWT tetapkan. Kita jangan takut sangat apa yang berlaku akan datang. Kita usaha, ya kita usaha. Tapi hendaklah kita dalam waktu yang sama kita ingat bahawa rezeki semua di tangan Allah SWT. Bukan kita masuk insurans ni, kita masuk insurans ni, masuk insurans kita mesti selamat punya, anak-anak kita mesti selamat punya. Tidak. Macam-macam boleh berlaku akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Yang penting kita laksanakan perintah-perintah Allah SWT, larangan Allah SWT kita usahakan untuk kita tinggalkan. Allah SWT akan berikan berkat dalam kehidupan kita walaupun sedikit. Dan insyaAllah kita akan sambung pada masa-masa akan datang. Yang benar daripada Allah SWT dan salah daripada saya daripada syaitan. Kulah kawal haza. Astagfirullahaladzim. Adiwalakum nisa'il mu'min wa mu'minat innahu wal ghafur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله ada dua beradik adiknya dibeli tanah baru rumah